Sore, anak rantau Korea gimana punya kabar? Baik. Ini semua pada aman semuanya ya. Sebuah lagu harga diri sudah saya lantunkan bersama Monata. Oke, langsung aja untuk lagu yang kedua kalinya. Karena waktunya sudah malam, malam. Menjelang pagi, menjelang malam. Ini yang kedua request dari anak rantau Korea semuanya. Halo. Tiada mungkin lagi terima kasih. spesial untuk Anda semuanya.